Mitra bisnis, pengusaha logistik memprotes rencana pemerintah yang ingin membatasi penjualan solar bersubsidi truk-truk kontainer untuk mengurangi beban APBN. Saat ini, biaya logistik sudah tinggi karena buruknya kualitas infrastruktur. Jika truk kontainer harus membeli solar non-subsidi, dampaknya akan berantai. Harga barang pasti naik karena barang yang diangkut kebanyakan barang consumer good yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Teo Kumaat. Pak Teo, apa komentar Anda soal ini? Kami di asosiasi itu kan memahami dengan rencana pemerintah terhadap pembatasan subsidi bagi BBM ya, karena rencananya akan dialihkan untuk anggaran yang lain ya, termasuk pembangunan infrastruktur juga di dalam itu. Nah, kalau memang itu bisa berjalan, ya kami juga nanti ke depannya tentu akan mendapatkan hasil. Tapi perubahan-perubahan yang terjadi berkenaan dengan industri kami, sebaiknya kami juga dilibatkan di dalam pembahasannya, sehingga di lapangan nanti tidak terjadi hal-hal yang kurang kondusif. Saya tidak katakan sepihak, tetapi mungkin lebih diintensifkan lagi pertemuan atau diskusi antara stakeholder di industri. Yang kami sayangkan adalah dengan lahirnya Permen SDM kemarin itu justru pelaksanaan pembatasan penggunaan BBM ini terjadi kesimpang siuran di lapangan, Pak. Nah, hal tersebut yang sebenarnya disayangkan sehingga terjadi beberapa friksi-friksi kalau bisa saya katakan demikian di lapangan, sehingga ada yang mobil seharusnya masih mendapatkan jatah BBM bersubsidi, ternyata di lapangan sudah tidak dapat mengisi dengan BBM tersebut, dan sebaliknya. Ada yang boleh mengisi BBM walaupun dia terbesar, namun dibatasi dengan jumlah liter tertentu. Nah, jadi pelaksanaan di lapangan sendiri rasanya juga cukup tidak lancar gitu ya. Jadi juga mempengaruhi kegiatan logistik, seperti misalnya kita punya pengiriman dari misalnya Jakarta-Surabaya dan sebaliknya, itu kita punya beberapa pinpoint itu untuk pengisian itu di wilayah Jawa Tengah. Namun ternyata di wilayah itu SPBU tersebut sudah tidak memberikan BBM-nya lagi kepada truk-truk tersebut. Sehingga kita harus mencari lokasi lain yang memutar atau kita harus merubah pola pengiriman pengisiannya. Nah, ini kan mempengaruhi pos ya. Ini dan ini membingungkan kalau terus-terus berubah seperti itu. Lalu, apa Pak langkah yang fair? Karena kita tahu pemerintah juga ingin mengurangi beban APBN. Dipahami bahwa BBM tetap harus dilepas subsidi. Artinya kita harus siap menanggung BBM non-subsidi. Nah, kalau memang hal itu terjadi, itu tidak ada diskriminasi. Sehingga kita bisa berhitung semua dan kita bisa menyiapkan satu yang baru untuk kami tawarkan kepada konsumen kami gitu. Jadi jangan ini sepertinya masih bisa dengan rate yang lama, kemudian ternyata di lapangan biayanya sudah meningkat, kita tidak bisa mengembalikan biaya-biaya yang timbul tersebut. Hal ini kan jadi membingungkan. Kenapa kalau memang itu sudah dilepas subsidinya, diterapkan saja ke semua jenis kendaraan atau angkutan barang yang beroperasi. Ya, saran kami sih kepada pemerintah kalau bisa memang dilakukan kenaikan BBM sebaiknya bertahap, Pak ya, dan itu diumumkan secara jelas bagaimana rencana pemerintah supaya pengusaha bisa berhitung bagaimana mengantisipasi terhadap perubahan biaya tersebut. Demikian Direktur Eksekutif Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Teo Kumaat. Saya Wendy Lim.